السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب زدنا علما وارسي طالبان طالبان هدي طالبان هجر طالبان dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan membacakan Ummul Kitab dan Surah An-Nas Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, insyaAllah malam ini kita masih memperkatakan surah An-Nazi'at. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, surah An-Nazi'at, saya baca semula terjemahan untuk memudahkan kita mengingat peristiwa yang telah kita bincang sebelum ini. Ayat 1 hingga ayat yang kelima, Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat, mencabut nyawa dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-6 hinggalah ayat-ayat yang berikutnya memperkatakan persoalan hari kiamat. Kemudian pada ayat yang ke-15, Allah Ta'ala sebutkan tentang kisah Nabi Musa. Dan dalam surah ini, kisah Nabi Musa diceritakan dengan sedikit. Kerana fokus kepada perbincangan ini ialah bagaimana Fir'aun yang engkar kepada Allah, yang bakal menerima azab akhirat dan azab dunia. Disebutkan di sini azab akhirat lebih dahulu daripada azab dunia. Sedangkan pelaksanaannya ialah azab dunia baru azab akhirat. Kerana azab akhirat itu lebih kekal, lebih berat dan sebagainya. Sedangkan azab dunia itu suatu azab yang tidak seteruk mana berbanding dengan azab pada hari kiamat. Tentang kisah sebelum ini tentang bagaimana kesombongan Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Ia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ. Akhirnya Allah mengazab mereka di akhirat dan di dunia. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ. Sesungguhnya padahal sedemikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kita lihat bahawa dalam kehidupan kita, sejarah adalah perkara yang sangat penting. Oleh kerana itu, Al-Quran juga memperkatakan persoalan sejarah. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini diceritakan dalam banyak surah dalam Al-Quran. Dan antaranya ialah dalam surah An-Nazi'at. A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah menciptakan kamu jauh lebih sukar daripada membina langit? Allah telah membinanya dengan kukuh. Ini merujuk kepada persoalan bagaimana masyarakat Arab dahulu terlalu sukar untuk mempercayai adanya hari kiamat. Bagi mereka, Tuhan sukar untuk nak hidupkan semula manusia yang sudah mati. Oleh kerana itu Allah Ta'ala sebutkan di sini, A'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha. Adakah menciptakan kamu jauh lebih sukar daripada membina langit? Allah telah membinanya dengan kukuh. Dan apabila kita sebut langit, bukan suatu binaan semacam kubah di atas bumi kita ini. Tetapi langit ialah satu ruang angkasa yang terlalu luas. Seperti mana yang saya sebutkan dalam perbincangan dahulu, kalau kita melihat ke atas, kita akan dapati satu keadaan yang satu kawasan yang terlalu luas di angkasa raya ini, yang kita lihat gelap. Kalau malam ni kita keluar, kita lihat gelap. Itulah langit. Satu ruang kosong yang terlalu luas. Berapa luasnya, tak tahu. Dan kalau kita melihat ke langit, ada bintang yang berkerlipan. Bintang-bintang itu sebenarnya ialah matahari-matahari selain daripada matahari kita yang sebiji itu. Matahari kita ni sebenarnya tak besar. Allah Ta'ala cipta matahari kita sesuai dengan keadaan kita. Kalau diciptanya matahari untuk kita ni besar macam yang bintang kita tengok, oi, dah lama pukul dah, bumi tak sesuai untuk didiami. Allah Ta'ala rancang segala-galanya dengan cukup hebat, cukup tepat dengan saiznya, dengan jaraknya dan sebagainya. Tuan-tuan yang mulia, apabila kita melihat ke langit, kita lihat bintang-bintang berkerlipan. Kita lihat bintang ini kecil, tetapi cahayanya terang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini adalah matahari. Kenapa kecil? Karena terlalu jauh. Berapa jauhnya? Berjuta-juta tahun perjalanan cahaya. Perjalanan cahaya dia tak pakai meter ke kilometer ke dan sebagainya, tapi dia pakai sistem perjalanan cahaya. Pergerakan cahaya ni satu saat 300 ribu kilometer. Itu pergerakan cahaya, punya cepat ya. Cahaya matahari sampai ke bumi hanya dalam masa 8 saat. Kerana bumi dengan matahari jauhnya cuma 93,500 batu. Jadi cahaya yang kita lihat, bintang yang kita lihat itu ialah matahari-matahari selain daripada matahari kita, yang jumlahnya berjuta-juta banyaknya, dan ada yang besarnya itu berjuta-juta kali ganda lebih besar daripada matahari kita. Kalau matahari kita ni ada planet yang mengelilingi, ada bumi, ada zuhal, ada marikh, Pluto dan sebagainya, maka matahari-matahari yang lain itu pun ada juga planet-planet yang mengelilingi. Kalau planet bumi kita ada bulan yang mengelilingi, maka planet-planet yang mengelilingi matahari-matahari lain itu juga ada bulan-bulan yang mengelilinginya masing-masing. Cuma orang tak nampak lagi sebab ini terlalu jauh. Tuan-tuan yang mulia, bila kita lihat langit, kita dapati bahawa ini adalah satu ruang angkasa yang terlalu luas. Dan kita tak dapat nak bayangkan, sebenarnya cuma dalam bayang-bayang sedikit, kita merasakan bahawa bumi kita adalah merupakan satu bebola yang terlalu kecil kalau dibandingkan dengan alam angkasa yang terlalu luas ini. Bolehlah kita bayangkan seolah-olah bumi kita semacam sebiji pasir di tengah-tengah gurun pasir yang terlalu luas. Masya Allah. Kalau begitu, bumi kita sebenarnya tak besar. Kalau bumi tak besar, Malaysia tak besar. Bandar Baru Uda pun tak besar. Kerana itu kita sebenarnya terlalu kecil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan merujuk kepada terlalu kecil, insya-Allah tak ada rasa lagi sombong, rasa angkuh, rasa hebat dan sebagainya dan lain-lain insya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, itulah langit. Bila sebut langit dan Allah Taala bertanya, adakah ciptakan kamu lebih sukar daripada ciptakan langit, dan Allah Taala telah bina langit dengan kukuh. Dengan lain perkataan bahawa Allah Taala sebutkan sebenarnya, kau ni payah sangat nak percaya aku ni seolah-olah engkau ni manusia payah sangat engkau nak percaya yang aku boleh hidupkan kau sesudah mati, sedangkan kau sebelum hidup dulu aku boleh ciptakan. Kita ni dulu tuan-tuan, sebelum kita ada, sebelum dimatikan, asalnya kita tak ada, Allah Ta'ala boleh cipta kita dengan segala keindahan, segala keistimewaan. Dan selain daripada itu, Allah Ta'ala juga telah cipta langit dengan segala-gala yang ada itu. Maka oleh kerana itu, jawapannya ialah menghidupkan semula manusia yang sudah mati itu hukumnya adalah begitu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rafa'a samkaha fasawwaha, dia mengangkat langit lantas menyempurnakannya. Wa ghatasha laylaha wa akhraja duhaha, dia menjadikan gelap pada waktu malam dan terang pada waktu siang. Wal arda ba'da dhalika dahaha, setelah ia ciptakan bumi yang terhampar, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ia keluarkan air dan tumbuh-tumbuhan dari bumi itu. Wal jibala arsaha, ia tegakkan gunung-ganang. Mata'an lakum wali an'amikum, untuk kesenangan kamu dan binatang ternakan kamu. Semuanya diciptakan oleh Allah. Ada bumi, ada udara, ada cahaya matahari, ada gunung-ganang dan sebagainya, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya adalah untuk kesenangan kamu dan binatang ternakan kamu. Kenapa disebutkan sini mata'an lakum wali an'amikum, binatang ternakan kamu? Sebab ketika ayat ini diturunkan, manusia terlalu rapat dengan binatang. Maknanya boleh dikatakan bahawa manusia tak boleh hidup tanpa binatang. Kita sekarang ni tuan-tuan, kalau tak ada binatang tak apa. Pasal kita tak begitu rapat dengan binatang. Dalam konteks kita lah. Tapi orang dulu terlalu rapat dengan binatang sebab binatang ni lah sebagai teman hidup mereka. Daripada binatang lah mereka dapat susu. Daripada binatang lah mereka dapat daging. Dari binatang lah juga mereka dapat kulitnya untuk dijadikan pakaian dan sebagainya. Dari binatang jugalah mereka jadikan kenderaan. Kenderaan binatang ini digunakan untuk kenderaan. Jadi maknanya waktu itu kalau tak ada kerana binatang, memang hidupnya tak sempurna. Sekarang ni tuan-tuan, kita tak ada binatang tak ada masalah. Kita boleh dapat susu binatang di mana-mana, supermarket, kedai dan sebagainya. Susu apa nak? Awal lembu, akhir lembu semua ada. Tak? Susu tepung, susu tak tepung semua ada. Kita tak ada binatang, kita boleh dapat daging macam-macam. Pergi je lah kat Giant ke Kipmat dan sebagainya, macam-macam daging kita boleh dapat. Kerana ada sistem. Tapi kalau dulu tak ada macam tu. Oleh kerana itu disebutkan, mata'an lakum wali an'amikum, untuk kesenangan kamu dan binatang ternakan kamu. Tuan-tuan yang mulia, ayat yang berikutnya menyebutkan tentang hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ayat-ayat dalam surah ini, Allah Taala berbalik semula memperkatakan persoalan hari kiamat. Memang sesungguhnya surah ini adalah surah yang memperkatakan hari kiamat. Apabila sampai masa malapetaka yang sangat besar, iaitu hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, ketika itu manusia teringat perbuatan yang telah dilakukan. Dengan lain kataan, bahawa apabila berlakunya hari kiamat nanti, maka semua manusia teringat tentang apa yang telah dilakukannya dalam dunia, tentang yang buruk, yang baik dan sebagainya. Waburrizatil jahimu liman yara, api neraka diperlihatkan kepada sesiapa yang melihat. Fa amma man tagha, sesiapa yang bongkak dan melampaui batas. Wa asaral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bila sebut wa asaral hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, artinya tuan-tuan macam mana? Sekali pandang ayat ini seolah-olah Allah Ta'ala tak bagi kita jadi kaya. Seolah-olah Allah Ta'ala suruh jadi orang Islam ni jadi miskin sebab ini kekayaan ini urusan dunia. Apakah itu benar? Silap ya, sebenarnya macam tu. Allah Ta'ala suruh jadi kaya. Sebab itulah kita lihat Nabi Muhammad pun orang kaya. Tak? Selalu saya katakan Nabi Muhammad SAW adalah orang kaya dan jutawan. Tetapi dia menjalani kehidupan sebagai orang miskin. Kerana hartanya digunakan untuk membantu orang lain dan sebagainya. Cuba kita bayangkan kalau kita, kalau semua orang Islam dalam dunia tak kaya. Kita akan jadi miskin. Dan bila miskin, tuan-tuan yang mulia, bukan sekadar miskin susah nak hidup, tapi sebenarnya kita akan dijajah oleh orang kaya. Oleh kerana itu tuan-tuan, Islam suruh kita jadi kaya. Dan bila sebut jadi kaya ni, memang saya nak sebutkan tak salah orang Islam jadi kaya, kerana itu adalah satu tuntutan. Tetapi orang Islam yang kaya itu, orang Islam yang jadi kaya itu, bukan sebab dia mengutamakan dunia. Nawaitunya macam saya bincang ialah bahawa dalam Islam ini apa yang kita buat nawaitu kerana Allah sebagai ibadah untuk akhirat. Wa bitaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Rebut apa yang sediakan oleh Allah pada hari akhirat, jangan kamu lupa bahagian kamu dalam dunia. Kita rebut akhirat, jangan lupa dunia. Dan bila kita rajin kerja insya-Allah tuan-tuan, pandai berniaga dan lain-lain, maka insya-Allah Allah Taala akan beri kekayaan. Kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan untuk jalan-jalan kebajikan. Dengan kekayaan yang banyak, kita boleh banyak bayar cukai. Dengan cukai yang banyak kita bayar, kerajaan buat jalan, buat hospital, beli kapal selam dan sebagainya. Jadi kita ada saham bab-bab ni. Dengan banyak kekayaan, kita boleh banyak keluarkan zakat. Zakat boleh membantu orang yang miskin, susah dan sebagainya. Dengan banyak harta kekayaan, kita boleh tajuk orang naik haji satu tahun 10 orang ke, tajuk orang buat korban dan sebagainya dan lain-lain. Masya Allah, buat yayasan ke, macam yayasan Al-Bukhari sebagai contoh ya, buat universiti dan sebagainya. Masya Allah, itu pentingnya tuan-tuan, kita kena jadi kaya. Tapi kepala kita, pemikiran kita, kerana Allah untuk akhirat. Alhamdulillah, itu contohlah. Saya selalu sebutkan kalau di Malaysia, Syed Mukhtar Al-Bukhari itu sebagai satu contoh pada saya, walaupun saya tak kenal rapat dia, tapi satu contoh yang baik bagi saya sebab dia kaya dan digunakan kekayaannya untuk jalan-jalan Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan yang boleh, dalam konteks Malaysia, berapa orang yang kaya macam Syed Mukhtar? Tak sampai 10 orang. Yang lain tu semua Cina. Cina ada India je, termasuk Fernandes yang memiliki AirAsia. Mereka yang tak sampai 10 orang ni tuan-tuan, memiliki 53% harta kekayaan di Malaysia. Malaysia ni 53% kekayaan dimiliki oleh mereka yang tak sampai 10 orang. Yang lain ni tuan-tuan, kita kongsilah yang 47% tu. Ramai-ramai orang Malaysia ni, kita cuma ada 47%. Masya Allah, ini contoh bagaimana jauhnya apa? Jauhnya kita dengan mereka. Oleh kerana itu, saya tertarik dengan kata Tan Sri Ali Hashim waktu ada multaka ulama' di Persada tempoh hari. Dia kata, kita kena bina budaya ketam. Untuk nak maju ni, kita kena bina budaya ketam. Bila sebut ketam ni tuan-tuan, kita teringat pepatah Melayu. Macam ketam mengajar anaknya berjalan betul. Dikatakan bahawa ketam ni jalan sengit. Tapi dia ajar anak jalan betul, sedangkan dia jalan sengit. Maka oleh kerana itu, pahaman kita, apa dia, maksud daripada kata-kata itu ialah kita jangan jadi macam ketam, ajak anak jalan betul tapi dia sendiri jatuh. Jangan kita ajak orang lain tapi buatnya tak betul. Itu satu cerita. Kita tak nak bincang soal pepatah Melayu. Dah cantiklah tu. Tapi kadang-kadang kesian juga kat ketam ni. Sebab kita tuduh ketam kan. Kalau kita tanya ketam lah, eh ketam, kenapa kau jalan tak betul? Kalau ketam pandai bercakap, tuan-tuan, agak-agak dia jawab macam mana? Sekarang ni kita tuduh ketam suka-suka je kan. Ketam senyap je tak cakap. Saya rasa kalau ketam boleh bercakap, kalau kita kata, eh ketam, kenapa kau jalan tak betul? Dia tanya balik, eh siapa cakap aku jalan tak betul? Siapa kata aku jalan tak betul? Aku ni ketam, aku bukan manusia, tak? Manusia memang jalan ke depan. Aku ni memang Allah Ta'ala jadikan aku macam ni, jalan ke kanan, jalan ke kiri. Lepas tu kalau ketam boleh cakap, tuan-tuan, dia marah kita, eh kau ni manusia memang betul-betul lah punya zalim. Engkau dah lah kata aku jalan tak betul, mentang-mentang lah aku tak jalan macam kau. Aku ni ketam, aku bukan manusia, aku jalan kanan atau kiri. Lepas tu kau tuduh pula aku ajar anak aku jalan betul, aku sendiri tak betul. Ini memang betul-betul zalim. Tak, jadi macam tu. Kalau ketam boleh cakap, nasib baik ketam tak boleh cakap, tuan-tuan. Apa kata Tan Sri Ali Hashim? Dia kata, kita kena bina budaya ketam. Maknanya, sekarang ni siapa yang kata ketam jalan tak betul? Manusia. Siapa kata kita guna sistem ekonomi kita tak betul? Orang Barat. Orang Barat yang macam mana, tuan, sekularisme, kapitalis dan sebagainya. Dia tengok kita buat sistem ekonomi tak betul. Kita sistem ekonomi kita ada soal-soal halal haram, sebagai contoh ya. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Kita nak bisnes secara yang baik, kita nak buat pinjaman secara yang halal bukan secara riba. Kita dalam bisnes ada jujur, ada amanah dan sebagainya. Kita amalkan Islam dalam bentuk yang apa kita panggil way of life, cara Jawanya macam itulah, sebagai satu cara hidup. Kita tidak amalkan konsep sekularisme di mana dipisahkan antara Islam dengan kehidupan. Tiba-tiba ini kekuatan kita, ini pegangan kita. Tiba-tiba orang Barat kata kau tak betul. Kalau kau nak maju, kau kena ikut aku. Macam mana ikut aku? Kau pakai sistem sekularisme. Kau tengok aku, agama aku letak di gereja. Keluar gereja, aku dah bukan lagi orang Kristian. Aku boleh bebas apa saja. Hari Ahad, aku pergi gereja. Yang tu aku jadi Kristian. Keluar balik, aku tak. Mereka nak suruh kita sistem sekularisme. Engkau tinggalkan Islam ke masjid, tinggalkan Islam di surau, engkau keluar dari surau, engkau tak Islam lagi. Kau bebas buat apa-apa. Itu contoh yang diajak kita buat. Termasuklah juga, kalau nak niaga ni, kau kena pakai, tak boleh pakai sistem Islam. Payah, kau pakai sistem kapitalis. Pat-pat si kuripat, siapa cepat dia dapat, ya tak? Dengan ada penindasan dan sebagainya dan lain-lain. Itu contohlah kata Tan Sri Hashim. So, kita kena kena perfect dengan sistem kita. Ini budaya kita. Ini cara kita. Kita berniaga dengan cara yang sendiri. Kita tak perlu nak terikut-ikut dengan orang lain. InsyaAllah dengan itu, kita dah mendapat keberkatan Allah. Dan kita dapat laksanakan suatu yang baik, insyaAllah. Dia sebutkan juga kalau tengok ekonomi orang Melayu dengan orang lain yang bukan Islam. Kita sudah jauh ketinggalan. Kita nak lumba lari sekarang ni, tuan-tuan, dia kata. Dulu ada cerita kura-kura lumba lari dengan arnab. Siapa menang, tuan-tuan? Kura-kura menang. Kenapa arnab kalah? Walaupun dia lagi laju, sebab dia leka. Dia rasa ego, aku arnab, aku boleh lari laju. Lari-lari tengok kura-kura tinggal kat belakang, dia pun duduk, dia pun tertidur. Masa dia tertidur, kura-kura potong dia dan menang. Itu dia. Itu cerita dulu arnab dengan kura-kura. Kenapa kura-kura menang? Sebab arnab tertidur. Tapi macam mana kalau arnab tak leka dan tak tertidur? Kalau arnab tak leka, tak tidur, agak-agak kura-kura boleh menang ke tak boleh menang? Dia kata, boleh menang. Dan menang dalam jangka waktu yang lama. Sebab dari segi umur, kura-kura boleh hidup 150 tahun. Arnab cuma boleh hidup 40 tahun. Jauh beza, tuan-tuan. Arnab ni punya 40 tahun je. Tapi kura-kura boleh hidup 150 tahun. 150 tahun, tuan-tuan. Agak kalau arnab yang umur 75 tahun jumpa saya, kalau dia boleh bercakap, assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam kura-kura. Nak tanya sikit ustaz boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ustaz ni umur berapa tahun? Tak tua sangatlah kura-kura, baru 65 tahun je. 65 tahun, kura-kura pun heran. Saya tengok ustaz umur 65 tahun dah kemik dah. Rambut semua dah putih dah. Janggut pun dah putih. Lutut pun macam dah longgar. Jalan pun tak pernah laju. Cuba ustaz tengok saya ni. Saya umur 75 tahun. Sehat lagi. Ganteng lagi kalau cakap orang Indonesia kan. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa kura-kura umur 75 tahun masih kuat, masih segar? Sebab umur dia 150 tahun. Kalau 75 tu baru separuh umur. Kalau banding kita umur 80 tahun, lebih kurang macam 40 tahun lah. Sebab tu dia masih handsome lagi. Kita 65 dah tak handsome dah. Ha, tu contohnya. Jadi yang dengan lain perkataan tadi, kalau kita lihat ni tentang bagaimana apa nama kura-kura dengan arnab, kata Tansi Hashim, ini perlawanan yang sehat. Bukan kita nak tumbangkan kekayaan orang Cina dengan cara yang tak betul, tidak. Kita nak bersaing dan sebagainya, dan kita kena konsisten dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah dalam satu jangka masa yang lama nanti, kita kalau tak boleh kalahkan mereka, sekurang-kurangnya kita boleh menandingi mereka. Sekurang-kurangnya harta di Malaysia ni ada dimiliki oleh orang Islam. Sekurang-kurangnya kalau anak cucu kita kata Malaysia ni orang Melayu punya, maka kita kalau ditanya apa lu ada, ni tengok ini building, tengok you tengok ini building banyak tinggi, tengok bangunan Abu Bakar Selamat, cantik kan, tengok ini building lagi tinggi. Ini kalau nak kata satu building tak ada, apa lu ada, tengok ini building ini banyak tinggi, tengok Wong Nising punya, tengok ini sebelah Wong Cewak, tengok ini sebelah lagi Wong Kopet, tengok tiga-tiga beradik keturunan Wong, satu Cewak, satu Kopet, satu Nising. Mana yang tak jawab tu dia tanya Pak Jini, dia tahu. Kita nak cakap apa? Sebab mereka bukan beli harta, mereka beli negara, negeri yang itu. Tapi ini bukan perkauman, tuan-tuan. Saya nak kata ini bukan soal perkauman. Ini soal motivasi, soal bagaimana tuntutan Allah SWT. Tansi Ali Hashim juga sebutkan ya, kura-kura nak jalan lambat, tuan-tuan, kerana dia kena bawa kuali dia yang berat tu. Agak-agak kalau dia nak menang lah, perlu tak dia tinggalkan kuali berat dia tu? Satu soalan. Dia keluar daripada kuali dia tu, kuali rumah dia tu, leceh lah, aku bawa benda ni berat lah, aku nak laju, aku nak keluar. Tak boleh. Kalau dia keluar, lagilah dia tak menang. Maknanya tuan-tuan, kata kita ni konsisten dengan apa yang kita ada, kita jalan. Walaupun kita ada kelemahan-kelemahan dari situ dan sebagainya, insyaAllah dengan konsisten kita terus, kita akan mendapat kejayaan. Itu contoh yang dia sebutkan. Dan termasuk juga dia sebutkan tentang KFC. Dulu kita makan nasi lemak, tapi sekarang ni anak-anak kita dah tak pandai makan nasi lemak. Kita dah pandai makan kentang, makan kentang goreng, makan apa? Makan ayam dan sebagainya. Ya. Ini semua KFC punya masalah, dia kata. Oleh kerana dan KFC sudah merubah budaya kita. Di mana-mana iklan kita tengok, di mana-mana ada iklan KFC. Dan bila ada KFC itu, biasanya orang akan rasa macam mana? Ini satu makanan yang sedap. Oleh kerana itulah dikata kita kena ambil KFC. Oleh kerana itulah Jacob ambil KFC. Dan sekarang ni Jacob dah ambil KFC untuk kawasan Asia. Ya. Dan dia sudah mendapat satu kemudian yang pengurusannya cukup baik. 150 ribu ekor ayam disembelih setiap hari dengan cara halalan tayyibah, halal dan baik, masya-Allah tuan-tuan. Itu contohlah bagaimana perjuangan yang dilakukan. Saya cukup kagum dengan apa yang dilakukan oleh Jacob. Kalau tuan-tuan kita juga tahniahlah kerana memperjuangkan ekonomi Islam, termasuk dengan KFC-nya, termasuk dengan hospital. Kalau saya pergi hospital Pakar ni tuan-tuan, sambil-sambil duduk tu tengoklah senarai apa nama, kan ada majalah-majalah yang dikeluarkan. Saya rasa bangga, syukur. Pertama, orang Melayu boleh urus hospital dengan cara yang baik. Yang kedua, ramai kita tengok senarai doktor-doktor Melayu. Alhamdulillah orang Melayu jadi doktor pakar lah kan. Walaupun ada China dan India, okeylah, tapi sekurang-kurangnya ada orang Melayu yang boleh. Ini satu kebanggaan kita, Tuan-tuan yang mulia, yang patut kita beri sokongan dan kita rasa syukur. Dan satu lagi, kata Tati Ali Hashim juga, kenapa dia buatnya bisnes wakaf? Sebab kalau boleh, kekayaan negara menerusi Jacob ni, dia tak nak bagi kepada orang tertentu. Bila pada orang tertentu, nanti orang tertentu yang jadi kaya, yang lain tak kaya. Jadi diwakafkan. Satu lagi penyakitnya, kalau satu orang kaya, yang lain tak kaya. Kalau dia jalan betul, okeylah. Tapi kalau tak betul, tu masalah. Satu lagi, biasanya kalau kekayaan satu orang, kemudian dia dah mati, dibagi pada anak-anak, biasanya kekayaan tu akan apa, tuan-tuan? Dia akan habis, ya. Itu dia masalahnya. Jadi oleh itu, dia wujudkan sistem bisnes wakaf, yang mudah-mudahan dengan lain perkataan bahawa kekayaan ini akan terus dapat dimiliki, dinikmati bersama oleh orang Islam sampailah kepada masa yang akan datang. Satu perjuangan. Satu juga saya kagum yang dilakukan oleh Jacob. Bukanlah nak puji sangat Jacob ni, tapi kita lihat dia. Termasuk kalau hotel-hotel sebagai contoh ya. Di depan polis depo kita ada Grand Continental dulu kan. Jacob saham sikit kot dengan Grand Continental. Lepas tu lama-lama tukar lebih saham sikit. Dan lepas tu adalah general manager masih orang Cina satu masa dulu. Depan tu masih ada rimau, patung rimau tu sebenarnya, yang dibawa memang dari Cina tu, bawa kemari. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita pergi Hotel Grand Continental, dia dah tukar nama Hotel Selesa. Bukan saja tukar nama, gambar rimau bawah tu dah tak ada. Segala karaoke dan lain-lain tak ada. Dan memang sudah mendapat pengiktirafan bahawa dia sudah melaksanakan Islam 100%. Hotel yang Islam, Masya Allah tuan-tuan. Dan ini bukan senang. Nak keluarkan karaoke, segala kelab malam yang ada dekat hotel ini bukan perkara senang. Sebab dari satu aspek, hotel akan kehilangan pelanggan, kehilangan bisnes yang selama ini memberikan hasil. Tapi dia sanggup tukar. Dan termasuk pakaian, pakaian apa, pakaian orang yang kerja. Saya tengok ada pengurus jualan yang jumpa saya dulu. Kemudian bila kendian jumpa saya macam tak kenal. Tengok, macam kenal lah. Alah Ustaz ni betul. Dia sebut nama, baru saya ingat. Kerana apa tuan-tuan? Cara berpakaian berbeza daripada yang dulu. Kerana dalam proses hotel, mengislamkan hotelnya itu, maka stafnya, pengurusnya juga mengislamkan pakaiannya dan sebagainya. Masya Allah, ini sebagai satu contoh yang mudah-mudahan mendapat keberkatan Allah. Saya nak sebutkan ni tuan-tuan, sebab saya bimbang bila sebut wa asarar hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kita takut nanti oleh kerana ayat ini, ayat ini betul sebenarnya, kesilapan pemahaman maka menjadikan orang Islam takut nak jadi kaya sebab nanti dikatakan sebagai orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Tidak, kita perjuangan. Dan sebab itu saya setuju Tan Sri Hasim sebutkan tentang konsep jihad, jihad ekonomi, kan? Jihad ekonomi. Kalau tak jihad ekonomi, kalau kita jadi miskin tertindas, kita akan datang lebih kurang macam jadi sahabat-sahabat kita di Palestin dan juga di tempat-tempat lain negara-negara Islam. So kita tak nak berlaku ini kepada anak cucu kita. Untuk kita tuan-tuan tak ada masalah. Sekarang ni walaupun kita bukan korporat, kita bukan orang kaya, kita sekadar mungkin kalau saya rumah teres 3 bilik tapi tak ada masalah. Tapi kita terlalu bimbang akan datang untuk zaman anak cucu kita. Kalau bumi belum kiamat 2012 lah kan. Kalau 2012 kiamat, dah tak adalah. Itu dia contohnya. Dan mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, kita berjalan atas dasar yang betul. InsyaAllah matlamat kita selalu kita tengok dalam ni ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, terjauh daripada azab neraka. Kita tak nak hidup ni susah. Hayya. Hidup susah, mati pun susah. Mati kena pegang bendera. Laksian ya. Hidup susah sebab tu dia terjun pokok. Apik lu sudah mati ya. Ya, gua sudah mati, gua terjun pokok. Sian. Terjun pokok dah mati kena pegang bendera. Sian. Hidup susah, mati pun susah. Kita nak hidup senang, mati pun senang. Di akhirat pun kita akan mendapat kesenangan pada hari kiamat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim menjadi tempat tinggalnya. Siapa ni tuan-tuan? Orang yang mengutamakan kehidupan dunia yang bongkak dan sebagainya tadi, maka mereka ini akan diletakkan dalam neraka jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri daripada kehendak hawa nafsunya. Payah sangat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut kepada Tuhan dan menahan diri daripada kehendak hawa nafsunya. Allah Ta'ala sebutkan di sini menahan diri daripada kehendak hawa nafsu. Kalau kita bincang ayat ini tuan-tuan, kita ada nafsu, kehendak. Adakah dalam Islam ni Allah Ta'ala suruh tutup nafsu kita, tak bagi keluar? Kita nak makan sedap, tak boleh makan sedap. Kita nak kahwin, tak boleh kahwin. Kita nak tidur, tak boleh tidur. Adakah itu Islam? Tidak. Seperti mana saya sebutkan, Islam ini sesuai dengan fitrah insaniah. Islam ini sesuai dengan kehendak semula jadi manusia. Kita suka nak makan, Tuhan suruh makan. Malahan makan menjadi ibadah. Kita suka nak minum, Tuhan suruh minum. Minum sebagai ibadah. Kita suka nak tidur, Tuhan suruh tidur. Tidur sebagai satu ibadah. Kita suka nak kahwin, Tuhan suruh kahwin. Kahwin sebagai satu ibadah. Kita suka tengok kecantikan orang perempuan. Dalam Islam kita memang disuruh tengok kecantikan orang perempuan. Siapa dia? Orang perempuan yang kita dah bayar RM22.50. Tunai ke, cek tendang ke, kad kredit dan sebagainya, itu cerita lain. Maknanya tengok kecantikan isteri itu dapat pahala tuan-tuan. Indahnya Islam tuan-tuan yang mulia, disebutkan di sini, Orang yang menahan nafsunya, tapi Allah Ta'ala tidak suruh kita tutup nafsu, malahan Allah Ta'ala beri penyelesaian-penyelesaian. Nak hubungan seks ada caranya begini dan sebagainya dan lain-lain. Masya Allah, inilah sebenarnya indahnya Islam. Sebenarnya tuan-tuan yang mulia, kalau kita tengok inilah Islam. Bunyinya memang macam tu. Dahsyat. Ataupun dalam ayat yang lain, kita ini adalah hamba Allah yang tak ada kerja lain supaya beribadah kepada Allah. Satu statement tuan-tuan ya. Kita ni hamba Allah, mesti sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Kerja kita dalam dunia hanyalah sentiasa beribadah kepada Allah. Tak ada kerja lain kecuali ibadah. Kalau dengar ni, dahsyat. Ibadah je. Tapi sebenarnya realitinya macam tuan-tuan. Adakah ibadah itu disuruh sembahyang 24 jam? Tidak. Ibadah ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah umum ni apa yang kita buat boleh jadi ibadah, tidak? Dengan niat, syarat kerana Allah, niat kerana Allah, pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Allah. Makan boleh jadi ibadah, kahwin boleh jadi ibadah, jogging boleh jadi ibadah, tidur boleh jadi ibadah, pakai boleh jadi ibadah. Masya Allah, ibadah ini begitu, luas begitu. Itulah Islam, tuan-tuan yang mulia. Apa lagi nak sebut ya? Curi, potong tangan. Ini cerita hudud, tapi bukan cerita politik. Cerita hudud. Curi, potong tangan. Zina kena rejam sampai mati. Kalau belum kahwin, sebat 100 kali. Biasanya sebat 100 kali, mati. Kecuali P. Ramli dalam cerita Semerah Padi. Yang tu tak mati. Tidak. Contoh. Bunyinya macam dahsyat. Tapi realitinya macam tu, tuan. Adakah curi je potong? Curi je potong. Mungkin kalau dalam konteks Malaysia laksanakan undang-undang potong tangan, 5 tahun belum ada seorang pun kena potong. Dan sebaliknya mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Saya cakap ni tak ada kena-mengena dengan politik. Saya cakap atas dasar sebagai seorang ustaz nak menyatakan tentang Islam begitu. Itu cakap dia. Apa lagi tuan-tuan? Saya kadang-kadang terfikir begitu. Bunyinya memang macam tu. Satu lagi kalau kita tengok dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Allah Ta'ala mengingatkan kita bahawa tahap susunan tertib kasih sayang kita ni, yang pertama mesti kasihkan Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga jihad fi sabilillah, yang keempat barulah kita kasihkan diri kita, isteri dan sebagainya. Sayangkan harta, sayangkan kawan-kawan dan lain-lain ini tuan-tuan jatuh kepada yang keempat. Tapi balik nanti jangan cerita kat orang rumah. Ikut Ustaz Bakar kan, air sayang kat you ni nombor 4 ke tak? Bala tuan-tuan. Nombor 4, cantik rupanya Ustaz Bakar lah, selamat ni ajak. Yang 1, 2, 3 entah siapalah tu. Itu masalah tu. Cik Munah ke, Cik Tipah ke? Itu masalah ke. Mungkin yang pertama ialah Latifah, yang kedua Hasnah, yang ketiga tu Ani. Yang pertama mungkin Latifah, yang kedua Hasnah, yang ketiga Rohani. Yang keempat baru dia. Itu yang satu masa bila Latifah bual-bual dengan Hasnah di luar rumah. Tidak. Dengan suara yang lemah lembut, senyum tapi menyindir. Itu contohnya begitu. Tuan-tuan yang mulia, saya nak sebutkan dari segi kasih sayang ni Allah Ta'ala sebutkan. Yang pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga jihad fi sabilillah, keempat barulah yang lain-lain. Kita, harta dan sebagainya. Itu statement. Baik. Katalah satu hari, ini ulangan sebenarnya. Kita dah siap-siap nak pergi sembahyang Jumaat. Dah pakai minyak atar dan sebagainya. Tiba-tiba jiran kita, orang Cina panggil kita. Pakcik-pakcik tolong, boleh tolong tengoklah atuk saya dalam bilik air tak keluar-keluar. Dia masuk toilet tadi tak tahu macam mana dan tak keluar. Kita pergi tengok kawan tu dah tersungkur dalam bilik air dah. Berak tak cebuk lagi dah. Nyawa-nyawa ikan dah. Kita ada dua pilihan tuan-tuan. Sama ada nak tolong apik ni dan tak sembahyang jemaat, ataupun nak pergi sembahyang jemaat, tinggalkan apik ni. Mungkin boleh jadi dia meninggal dalam bilik. Kita ikut susunan hierarki sayang ni, sayang Allah nombor satu, sayang Rasul nombor dua, nombor tiga jihad, nombor empat barulah apik ni. Apik ni jatuh yang keempat. Tengok tu. Apik ni, apa nak buat tuan-tuan? Ni sayangkan Allah. Oleh kerana kita sayangkan Allah, kita ikut peraturan Allah. Peraturan Allah kalau macam tu jangan tuan-tuan, tolong apik ni. Itu adalah lebih utama daripada kita pergi sembahyang Jumaat dan tinggalkan apik sorang-sorang. Ini kita panggil sebagai fiqhul auliyat, ibadah yang utama. Cantik tak tuan-tuan Islam ni? Bunyinya macam tu, tapi realitinya tolong apik ni dapat pahala. Memang kalau dia tinggalkan sembahyang Jumaat, kawan tu tersungkur dalam bilik air, tak ada orang bantu, dengan dengan sebab dia tak bantulah maka Apik ni meninggal, maka dia ada saham membunuh Apik ni. Hai, Masya Allah, bukan senang tuan-tuan. Di akhirat besok kena tuduh you ada saham bunuh Apik ni. Asal sebab kamulah sepatutnya tolong selamatkan dia, tapi kamu konon-kononlah warak sangat. Pergi sepanjang, maka begitu keadaannya. Itu contohlah indahnya Islam tuan-tuan yang mulia. Bunyinya dahsyat, tapi realitinya begitu. Kenapa kita tolong Apik tuan-tuan? Nama itu kita betul. Innamal a'malu binniat. Kerana nak tunaikan perintah Allah. Inilah Tuhan suruh. Satu masa mungkin balik sembahyang Jumaat, tengok anjing kena langgong, sian anjing ni, tak ada orang tolong, terkapai-kapai patah kaki, kita pun turun, kita peluk anjing tu, bawa ke klinik haiwan. Boleh tak? Dalam masa kita dah pergi kat kat tu, anjing ni pun agaknya nak ucap terima kasih, dijilat-jilat muka kita kan, ha, sebab dia nak ucap terima kasih, tak pandai nak cakap terima kasih Pak Haji, orang lain Ustaz Bakar selamat lalu, tapi dia tak kisah ke aku kan, tapi Tuan Haji datang ni look betul lah, Tuan Haji ni memang lebih baik daripada Ustaz Bakar selamat. Ustaz Bakar selamat tengok saya terkapai-kapai, dia pun tak tahu je, dia kata dalam hati dia, macam mana tahu Pak Haji, I ni seorang ustaz, you hanya seekor anjing, I tak dapat nak tolong you hai anjing. Katalah begitu. Siapa lebih baik? Tuan-tuan ke Ustaz Bakar Selamat yang lebih baik? Tuan-tuan lebih baik. Kenapa? Sebab nak tunaikan perintah Allah. Anjing ni pun makhluk Allah, perlu ditolong. Masya Allah, pergi kat sana, doktor rawat dia, kalau perlu masuk ward, masuk ward dan sebagainya. Oleh kerana kita tak nak belah anjing, tak apalah, doktor, you bagilah siap-siap macam mana dan sebagainya. Balik kita, apa nak buat? Adakah baju nak dibuang? Adakah pipi yang kena jilat anjing nak kena kikis, ambil parang ke toreh sebelah atau sebagainya, tak payah. Ada cara nak membersihkan najis, satu yang kena najis mughallaza, mandi pakai tanah, ya tak? Dan sekarang ni katanya di kedai sudah ada jual sabun tanah, ya tak? Ha. Tapi jangan disertu tuan-tuan, ini namanya, jangan disamak, ini namanya sertu. Kalau samak lain, samak kena rendam tangan tu dengan air asid, bila angkat tinggal tulang, ya bye-bye macam tu kan. Itu samak. Samak ini untuk kulit binatang. Sertu basuh dengan air tanah, basuh dengan air 7 kali, sekali daripadanya dengan air tanah. Bersihlah pipi, bersihlah baju. Minggu depan pergi pulih sembahyang Jumaat, tak ada masalah. Itu indahnya dalam Islam. Kita beri laluan kepada azan insya-Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sebelum kita solat, di mana biasa kita sambung sedikit lagi perbincangan kita. Tadi kita sebutkan tentang bagaimana fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah menjadi tempat tinggalnya, tempat tinggal orang yang mengutamakan kehidupan dunia dan sebagainya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut kepada Tuhan dan menahan diri daripada kehendak hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah menjadi tempat tinggalnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, golongan yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu taala, golongan yang sentiasa takwa kepada Allah. Ada beza sikit tuan-tuan antara takut dengan takwa, sebab takwa bukan takut. Kita memang perlu takut kepada Allah, tapi kalau takwa itu dia ada campuran ciri-ciri takut, ciri-ciri rasa kasih, rasa terhutang budi dan sebagainya kepada Allah. Dan inilah menjadi orang Islam yang baik. Kalau orang Islam yang sekadar takut ni tuan-tuan, tak banyak yang dia buat. Ih takut, ih neraka, ih subuh ni wajib. Dua rekaan cukup lah, Allah Akbar. Baca surah yang paling pendek pun okey juga. Jadi untuk lepaskan kewajipan. Jadi kita nak orang yang bertakwa, kerana orang yang bertakwa dia akan ada kreatif, akan buat sesuatu yang lebih baik. Contohnya kalau di pejabat tuan-tuan, kalau kita dengan bos kita, kalau setakat takutkan bos tak jadi. Takutkan bos, oi bos ada bukan main. Bos tak ada, alhamdulillah. Dengar khabar bos cuti 2 hari. Eh bos kat mana? Cuti sakit 2 hari. 2 hari, kenapalah doktor tak bagi 2 bulan? Oh, kalau bagi patut macam bos kita ni, doktor bagi 2 bulan terus. Sebab apa tuan-tuan? Dia seronok kalau bos tak ada. Itu kalau orang yang takut pada bos. Tak banyak yang dibuat. Dia tak kreatif. Dia akan jadi macam pahat dengan pemukul. Apa yang disuruh itulah dibuat. Yang tak suruh tak buat. Tapi kalau orang yang ada rasa takut sikit kat bos, sikit je, tapi sayang kat bos dia, rasa terhutang budi dan sebagainya, hormat dan lain-lain, ini campuran-campuran akan menjadikan dia seorang yang berdaya maju, berdaya saing, kreatif, ya begini. Dia cadangkan sama bos, bos boleh tak kita macam ni dan sebagainya. Orang yang macam ni tuan-tuan, kalau bos tak ada pun dia kerja rajin, bos ada pun dia kerja rajin. Dia kerja bukan kerana bos, dia kerja kerana Allah. Dan kalau ada sesiapa nak cuba memburuk-burukkan bos dia, dia akan bermati yang main. Kau jangan main, dia tu bos aku, kau tahu. langkah mayat aku dulu sebelum kata dia. Oh, tengok punya hebat tuan. Kalau dengar khabar bos sakit masuk hospital ke apa-apa, dia cukup risau. Eh, bos sakit apa ya? Dan sebagainya. Yang tadi dengar khabar sakit, dapat cuti 2 hari, alhamdulillah. Kenapalah tak bagi 2 bulan? Tapi ini bos tak masuk, baru pergi hospital check up je pun, bukannya masuk ward kan, tapi dia risau, risau kerana dia sayang. Begitulah tuan-tuan yang mulia, takwa itu ada rasa sayang, takut sikit dan sebagainya. Dan ini menjadikan orang Islam sebagai orang yang kreatif, orang yang bukan sekadar buat perkara-perkara yang wajib, tapi insyaAllah dia akan lakukan perkara-perkara sunat. Bukan sekadar tinggalkan yang haram, dia juga akan tinggalkan perkara-perkara yang makruh. Tempat mereka ini ialah syurga. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah menjadi tempat tinggalnya. Kehidupan dunia adalah satu kenikmatan. Sebenarnya hidup dalam dunia ini satu kenikmatan. Ada macam-macam nikmat. Nikmat hidup, nikmat makan, nikmat mandi, nikmat pakai baju, nikmat tidur dan segala macam nikmat. Sebenarnya dalam kehidupan dunia ini terdiri daripada banyak nikmat. Dan kalau nak hitung memang tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, andainya kamu hitung nikmat Allah, niscaya tidak terhitung. Iaitu kenikmatan yang diatur rapi mengikut pentadbiran Allah yang berhubung rapat dengan kejadian alam, kejadian hayat dan kejadian manusia. Tetapi kenikmatan itu ada akhir dan ada penghabisan. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu ada akhirnya dan ada penghabisannya. Dia tidak kekal sampai bila-bila. Dan kadang-kadang kalau kita tengok dalam kehidupan dia ni, tuan-tuan, katalah dalam konteks manusia kita ni kan, dulu kita muda, lepas tu bila tua sikit, tua sikit, tua sikit, nikmat Allah ni Allah Ta'ala tarik sikit-sikit, tak perasan. Dulu makan udang tak ada masalah, sekarang ni makan udang, siaplah, kaki dah megak, gaut, itu gaut sudah mari. Termasuklah juga nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala tarik sikit-sikit dan sebagainya untuk mengingatkan kita. Alhamdulillah, nasib baiklah begitu. Jadi itu contoh nikmat-nikmat. Yang pertama, Allah Ta'ala beri nikmat kita, sebenarnya kalau nilai dengan nikmat akhirat terlalu jauh biasanya. Nikmat dalam dunia ni cuma 1%, tapi nikmat akhirat 100%. Jadi nilai nikmat itu juga terlalu berbeza. Dan kerana itulah dalam Islam kita sering diperingatkan oleh Allah supaya tidak terpengaruh dengan kenikmatan dunia. Apa lagi? Tidak tergoda dengan kenikmatan dunia. Tetapi bukan berarti kita tak boleh menikmati kenikmatan dunia. Allah Ta'ala beri ruang kita untuk menikmati kenikmatan dunia. Syukur alhamdulillah kita dapat memakai pakaian yang cantik. Kalau zaman Jepun dulu tuan-tuan, kita tak jumpa pakai macam ni dengan kapal lah. Sebab saya lahir je Jepun cabut. Agaknya pasal saya lahir lah Jepun cabut ke. Lahir tahun 46. Ada kawan saya kata, ustaz, kita ni sama lahir tahun 46. Pasal kita lahir lah Jepun cabut. Kan dia tak nak duduk sini lagi. Dulu zaman Jepun orang pakai baju tak macam ni. Mungkin ada yang pakai guni tuan-tuan ya. Ada pakai kain yang tak selesa dipakai. Alhamdulillah kita sekarang ni, walaupun tak mahal mana, kita boleh pakai pakaian yang selesa dipakai. Ada pula striker untuk gosok dan sebagainya dan lain-lain. Kita memang nak pakai kemas. Bila nak pakai kemas ni tuan-tuan, kenapa kita pakai kemas? Satu persoalan. Sebab Nabi pakai kemas. Nabi pakai kemas. Macam mana Nabi pakai kemas? Tengok kita lihat dalam sejarah, Nabi kat rumah pun dia pakai minyak wangi untuk isteri dia. Maknanya dia pakai kemas lah tu, pakai minyak wangi. Takkan pakai tak kemas pakai minyak wangi, sebab minyak wangi ni satu tambahan kepada pakaian yang kemas. Kita kat rumah tuan-tuan pernah tak pakai minyak wangi untuk isteri kita? Kalau saya memang tak pernah, cakap terang je. Kalau nak pergi masjid, pergi surau memang pakai, oi, pakai minyak wangi. Tapi kalau kat rumah untuk isteri kita, jangan harap lah. Pakai baju mandi pun tak larat ni, balik kat rumah dah buka dah. Yang sedap pakai kat rumah ni tuan-tuan macam mana? T-shirt yang dah koyak kat ketiak tu kan. Haa, tu sedap pakai. T-shirt baru pun tak sedap. Koyak kat ketiak, dah lah koyak ketiak. Pakai terbalik pula tu. Pakai terbalik. Itu saya lah tuan-tuan. Cap pagoda tu kan. T-shirt cap pagoda. Yang dah koyak ketiak, pakai pula terbalik. Ui, memang sedap kan. Kita pakai sedap. Tapi isteri tengok megilan je. Dia kata, Allah, laki aku ni. Itu betul. Itu contoh yang kata. Maknanya, itu... yang mana saya berapa tuan-tuan, kadang-kadang ada orang pakai lusuh dan sebagainya kan, dia kata ikut sunnah Nabi. Iya ke Nabi pakai lusuh? Satu soalan. Bukanlah kita nak tak suka pakai lusuh tak apa. Kalau memang orang tu, yalah aku adanya macam ni, bukan nak buat macam mana kan, carry on, no problem. Tapi jangan dikaitkan dengan Nabi sebab pakai lusuh. Nabi tak pakai lusuh, buat malu kita je. Nabi pakai smart kat rumah dengan tu. Dan kita pakai smart ni, tuan-tuan. Smart ni hukumnya, kalau dalam sembahyang, kalau kita baca kitab pedoman solat T.M. Hasbi As-Siddiqi, dia kata kita menutup aurat ni wajib. Dan selain daripada tutup aurat itu wajib, kita wajib berhias waktu solat. Dia kata wajib berhias. Tapi berhias bukan nak kena pakai celak, gincur, rumah, tak. Berhias, berhias tu maksudnya ialah kita memakai pakaian yang cantik, bukan cantik sangat, yang sesuai, yang sekira-kira lepas sembahyang, kalau kita nak pergi kenduri ke, nak pergi kedai, kita boleh pakai pakaian tu untuk keluar pergi ke kedai, kenduri dan sebagainya. Macam kita ni, tuan-tuan, alhamdulillah lah, ini dah smart lah ni, dah smart maknanya dah berhias dah tu. Yang tak berhias ni, katalah mungkin ada orang sembahyang di rumah, ini bukan orang sini, ini orang di negeri Pasir Berdengung, sebelah negeri Pasir Dua Butir, betul tak? Dia sembahyang kat rumah, dia pakai singletnya yang nampak toge berjurai kanan kiri tu kan, dengan ikat kain pun sengit aja. Songkok ada tiga macam songkok, tapi dia ambil songkok yang paling berat dalam dunia, letak bila pakai songkok tahun 20-an katakanlah gitu. Kalau nak pergi jalan, dia ambil songkok yang baru, oleh kerana nak sembahyang kat rumah dia tu. Yang sekira-kira kalau lepas tu ada nak pergi kedai ke apa, dia tak mampu, tak larat nak pakai ni. Nak pergi kedai kena smart sikit, kena tukar seluar ke, tukar kain lain ke. Ini singlet mana boleh, mesti nak sambung baju. Oh, songkok ni sorry, ini berat ni, tak. Berat tukar siapa perlu dan tukar songkok lain dan sebagainya. Itu yang dikatakan pakaian yang dia tidak berhias. Hukum berhias dalam solat ini kata T.M. Hasbi As-Siddiqi wajib. Hukumnya wajib, tapi dia tidak jadi rukun solat. Maknanya kalau orang sembahyang dengan pakaian tutup aurat tetapi dia tidak berhias, tidak memakai pakaian yang kemar dan sebagainya, maka dia berdosa, tetapi hukum solatnya adalah sah sebab dia bukan syarat sah solat. Jadi maknanya, tuan-tuan, dalam Islam sebenarnya Allah Ta'ala galakkan kita pakai smart. Tuan-tuan ni smart lah sebenarnya kan, alhamdulillah. Dan kalau isteri kita dah gosok baju kita tu, sebenarnya tu dapat pahala tu, sebab ini adalah satu sunnah Nabi SAW, kita nak pakai pakaian yang smart, yang begitu keadaan yang cantik, begitu. Sedikit lagi saya nak sebutkan tentang bagaimana kenikmatan yang diberikan oleh Allah, dan ada akhirnya, ada pengakhirannya. Apabila malapetaka agung kiamat berlaku, ia akan menghapuskan segala-galanya, segala nikmat dunia ini akan hapus, menghapuskan segala kenikmatan sementara, menghapuskan alam yang kubur dan rapi, menghapuskan langit yang terbina tinggi, menghapuskan bumi yang terhampar lebar, menghapuskan gunung-ganang yang tersergam tegak, menghapuskan segala yang hidup, dan menghapuskan segala pertarungan dan peperangan. Itu kalau berlaku, apabila berlakunya hari kiamat. Allah Ta'ala sebutkan di sini tentang bagaimana kenikmatan yang diberikan di dunia, dan ini adalah kenikmatan sementara, dan insyaAllah, tuan-tuan, kita boleh menikmati. Tidak ada apa salahnya kita menikmati kenikmatan dunia dalam batas-batas yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita mungkin pakai yang macam ni, makan kita pun makan yang elok sikit. Malam nanti nak tidur, bila kita mungkin panas, kita ada rezeki pasang air condition sebagai contoh. Kan nikmat tu, tuan-tuan ya. Tidur ada tilam. Kalau dulu saya tidur tak ada tilam, tuan-tuan, pakai lantai batang pinang aje. Ialah masa kecil. Bila bangun ada cap batang pinang kat belakang kan. Dan sekarang ni alhamdulillah pakai tilam bono lagi kan. Jadi tak ada cap-cap batang pinang lagi. Ada air condition, boleh selesa. Apakah ini salah, tuan-tuan? Tidak. Ini semua tidak salah. Atas jalan kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Tidak ada rasa riak, ujub, takut dan sebagainya. Ini kita nak mensyukuri nikmat Allah, dan kita tidak dilarang untuk menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Tuan-tuan yang mulia, setakat itu dulu perbincangan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.